engkau yang ku benci. Benci-benci ku menunggu, makin ku benci makin rindu. Engkaulah satu yang telah mencuri hatiku ini. Ingin hati melupakan, walau rinduku tak tertahan. Haruskah aku memohon dan menangis di depanmu? Bunga mawar indah, merah dan merekah. Haruskah layu dan mati karenamu? Cinta sungguh indah, sinar mata cerah. Haruskah redup karena satu janji? Bercampur rindu, engkau yang ku benci. Bunga mawar indah, merah dan merekah. Haruskah layu dan mati karenamu? Cinta sungguh indah, sinar mata cerah. Haruskah redup karena janji, sungguh kejam.